Sejak pertama ada yang berbeda, ku rasakan ada getaran kencang di dada. Bersamamu hatiku tak menentu, adakah kau tahu semua itu? Telah lama kita bersama selalu, dan semakin dalam ku rasakan getaran itu. Ku tak mampu bertahan untuk terdiam, kau harus tahu semua itu. Maukah kau jadi cintaku? Maukah kau jadi kasihku? Maukah kamu jadi teman hidupku? Kan ku dekap selalu, selamanya ku miliki kamu. Semua karena dirimu, semua karena paras cantikmu, semua karena tutur katamu padaku, melambungkan anganku. Semua karena dirimu. Telah lama kita bersama selalu, dan semakin dalam ku rasakan getaran itu. Ku tak mampu bertahan tuh terdiam, kau harus tahu semua itu. Maukah kau jadi cintaku? Maukah kau jadi kasihku? Maukah kamu jadi teman hidupku? Kan ku dekap selalu, selamanya ku miliki kamu. Semua karena dirimu, semua karena paras cantikmu, semua karena tutur katamu padaku, melambungkan anganku. Semua karena dirimu. Ku takkan ragu untuk menyatakan betapa ingin ku miliki dirimu. Karena ku tak mampu lama tu menahan rasa yang hanya rasa ini untukmu. Hey girl, since the first time I met you, I know that there's some sweetness in you. Every day and every night I think about you, but I know what I have to do. No, there's no doubt that I'm never gonna give you up. I love you, love you, love you, yeah. Maukah kau jadi cintaku? Maukah kau jadi kasihku? Maukah kamu jadi teman hidupku? Kan ku dekap selalu, selamanya ku miliki kamu. Semua karena dirimu, dirimu. Semua karena paras cantikmu, paras cantikmu. Aku suka kamu menangis, tapi aku lebih suka melihat kamu tersenyum.